Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-19 dengan 20. Aw qasayyibin minas sama'i fihi dhulumat wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sama'i hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Setelah di ayat yang sebelumnya mereka orang munafikin dimisalkan dengan seorang yang minta dinyalakan api, disebut oleh Ibnu Qayyim dengan matharun nari, kelompok yang pertama dari munafikin, yang mereka awalnya beriman kemudian kafir. Yang kedua, ini mathal ma'i, atau seperti hujan. Sayyib itu hujan, minas sama, yang datang dari atas. Sama itu tidak mesti langit. Sama artinya uduh, dan hujan dari atas bukan dari langit. Fi yang padanya ada zulumatun, ada kegelapan-kegelapan. Ini pun jamak kegelapan-kegelapan. Di sini yang pertama zulumatul lail, kegelapan malam. Yang kedua zulumatul sahab, gelapnya awan. Yang ketiga dhulmatul matar, gelapnya hujan yang deras sehingga membuat gelap. Wara'dun wabarak, yang terdengar padanya suara yang keras, guntur, wabarqun, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Ya, barqun yakni kilat. Mereka pun, yani orang-orang yang munafikin yang dimisalkan dalam pemisalan ini dengan turunnya hujan, orang-orang yang ketika turun hujan mereka meletakkan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, dari sebab. Min di sini min sababiyah, min bermakna sebab, karena sebab petir-petir yang ada, hadaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi orang kafir. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah maha kuasa walaupun dengan tanpa adanya petir tersebut untuk binasakan mereka. Satu bentuk kebodohan mereka adalah berupaya untuk tidak terkena petir dengan memasukkan telunjuk atau jari ke telinga. Yakadul barqu yakhthafu absarahum, dan hampir-hampir saja kilat itu menyambar mata-mata mereka sehingga menjadi buta. Kullama dha'a lahum mashawfi, setiap kali cahaya menerangi mereka pada kemudian berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qaum, ketika gelap meliputi mereka, mereka pun berhenti berdiri. Walau syaa'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, tanpa adanya guntur kilat, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Semasaimin rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, au qasayyibi minas sama fihi dhurumatun wara'dun. Sayyib di sini yakni Al-Quran. Fihi dhurumatun, dhurumat yang ada, dhurumat itulah kalbunya orang-orang munafik. Hati orang munafik penuh dengan kegelapan. Sehingga walaupun Quran turun, tidak bermanfaat bagi mereka. Wa ra'dun, ra'dun yakni kata beliau rahimahullah ta'ala adalah wa'id, ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Ancaman-ancaman dalam Al-Quran di sisi orang-orang munafik itu seperti guntur yang dahsyat suaranya. Wa barqun itu adalah wa'id, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah dalam Al-Qur'an bagi orang munafik itu seperti kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadra al-maut. Ya, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka, jari-jari telinga mereka, karena petir, takut mati. Ini bentuk kebodohan mereka. Seperti ya binatang yang ketika hendak diburu, dia hanya menyembunyikan kepalanya di timbunan padang pasir dalam keadaan sebagai badan terlihat. Tidak bermanfaat. Allah muhitu bil kafirin. Sebetulnya min rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah ayat ini. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan ini terkait dengan munafikin yang lam yu'minu aslan. Kalau yang pertama, yang masalul ma'i atau masalul nari, yang dimisalkan dengan orang yang minta dinyalakan api, sehingga kita sebutkan tadi siang, cahaya iman sempat ada pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka awalnya beriman. Seperti dalam surat Al-Munafiqun, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا watubi ala qulubihim. Itu kelompok yang pertama. Awalnya mereka beriman. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru, kemudian mereka kafir. Watubi ala qulubihim, tutuplah kalbu-kalbu mereka, mereka menjadi munafikin. Adapun ini, kelompok yang kedua ini adalah yang tidak pernah beriman sama sekali, seperti Yahudi yang ada di Madinah. Yang ketiga, datang Rasulullah SAW, mereka takut. Di satu sisi mereka tetap ingin kedudukan mereka terjaga, di satu sisi mereka takut kalau tidak menampakkan Islam, iman, akan ditumpahkan darah mereka, sehingga mereka pun menampakkan diri beriman padahal tetap biasa kedifakan. Dan ini yang dimisalkan dalam ayat ini. Ini ayat terkait dengan kelompok kedua di munafikin yang tidak pernah beriman sama sekali, seperti Yahudi di Madinah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari faedah ayat ini, yang pertama, tahdidul kufar. Ini adalah ancaman bagi orang kafir. Bi'annallaha muhitun bihim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal barqa syadid yakhtaful basar. Kilat yang dahsyat itu bisa menghilangkan pandangan. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza yunhal insanu an yanzura ila al-barqi hala kaunis sama tabruqu li alla yukhtaba basaruhu. Ini faedah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, dilarang seseorang melihat ke kilat, ya, ketika ada terlihat di atas ada kilat, dilarang melihatnya supaya tidak menyebabkan, ya, hilangnya pandangan dia. Yang ketiga, anna min tabi'atil insan, di antara tabiat manusia, ijtinabu ma yuhliku, dia berusaha untuk menjauhi sesuatu yang membinasakannya. Wa idza adlama 'alaihim qaumun, ketika gelap mereka berhenti karena sebab menjadi kebinasaan mereka. Tabiat manusia akan menjadi perkara-perkara yang membinasakan. Yang keempat, rahimahullah wa ta'ala minha, itsbatul masyiatillah, menetapkan dari masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang ada ini dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kan, wa malam yasalam yakun, semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki terjadi, tidak akan terjadi. Sehingga Allah berfirman, walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, Allah maha kuasa untuk menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, walaupun tanpa ada kilat, tanpa ada petir, tanpa ada guntur. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Yang kelima, faedah penting juga, kata beliau rahimahullah, sehingga annahu yanbaghi lil insan an yalja ila Allah azza wa jalla an yumatti'ahu bisam'ihi wa basarihi, sehingga seyogianya bagi seseorang untuk meminta kepada Allah, hendaknya dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dengan pandangan dan pendengarannya. Di dalam doa yang ma'thur di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh muhaqqiq, ini hadisnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Hasan dan Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Syekh Al-Albani Hasan, iya, Rasul berdoa, mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kesenangan, kenikmatan kepada kami dengan pendengaran-pendengaran kami dan penglihatan-penglihatan kami serta kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami hidup. Selama hidup minta agar tetap baik, ya, pandangannya, melihatannya, kekuatannya. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir kata Syaikhul Islam rahimahullahu taala, tentunya dari hati menunjukkan nama di antara Allah adalah Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala Qadir, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhabarakallahu fiikum.